Rakan, serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya yang tidak mengenakan pakaian berhasil mendapatkan sebuah jubah hitam dari sekelompok laki-laki yang berada di sebuah pondok di pinggir padepokan Gondo Arung. Tetapi karena jubah itu juga, ia mendapat kesulitan untuk masuk ke padepokan Gondo Arung. Setelah bertempur beberapa saat, akhirnya Ki Panggiling, salah seorang murid tertua di padepokan Gondo Arung, mencoba untuk mengerti. Kau ini memang benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh, ha? Apakah engkau tidak tahu bahwa jubah itu adalah milik dari kelompok iblis berjubah hitam? Mungkin mereka itu kelompok iblis berjubah hitam. Tapi, bukankah mereka jelas-jelas adalah murid dari perguruan Hati Suci? Kau dapat menjelaskan padaku atau tidak, anak muda? Aku sesungguhnya adalah murid dari Eyang Wanayasa. Dan pakaian ini ku dapat dari belas kasihan seseorang yang bertempat tinggal di pondok kecil tak jauh daripada padepokan paman. Lalu bagaimana bisa kau tidak memiliki pakaian? Apakah memang lazim murid kualarang tidak memiliki pakaian? Percayalah paman, pakaianku hilang ketika aku sedang mandi di sungai. Hingga saat itu aku hanya memiliki pakaian dalam yang hanya berupa celana pendek. Tapi apakah paman benar yakin bahwa pakaian ini adalah jubah dari iblis berjubah hitam? Iblis itu telah mengakuinya dan kini tengah memburu pimpinan kami, Nyai Gondo dan Ki Gondo. Dan Eyang Resi yang telah mendengar keterangan kami itu segera meninggalkan padepokan untuk mengejar dan mencari kedua pimpinan padepokan ini. Lalu sekarang apakah yang akan kau lakukan, anak muda? Mengejar dan mencari Eyang Guru saya. Apakah kau mau menukar pakaianmu itu? Dengan segala senang hati, jika paman akan memberikan pakaian ini dengan pakaian lain. Masuklah. Aku akan memberikan pakaian pengganti. Terima kasih, paman. Beberapa saat setelah Raden Purbaya masuk ke padepokan Gondo Arung, sekelompok laki-laki berwajah kasar tiba di mulut gerbang padepokan. Hei, berhenti. Siapakah kalian ini, ha? Dan apakah maksud kalian datang kemari? Apakah benar-benar kalian tidak lagi mengenalku? Biasanya aku datang mengunjungi kalian dengan pakaian putih, tapi kali ini dengan pakaian hitam seperti ini. Apakah kalian tidak dapat mengenaliku lagi? Rupanya engkau. Engkau dari Bukit Tengkorak. Benar. Aku adalah pembunuh. Dan kedatanganku saat ini pun adalah untuk membunuh ketua kalian. Ayo katakan, di mana Ki Gondo berada? Di mana dia bersembunyi? Ketua perguruan kami tak ada di sini. Dia meninggalkan padepokan ini untuk mengabarkan tentang kebusukan kalian. Kami tidak takut mati. Ayo, tinggalkan tempat ini atau kami dengan seisi padepokan ini akan menghajar kalian. Pukul tong-tong itu, adik kembul. Baik, Kakang. Kumpulkanlah seluruh murid Gondarum. Sudahlah, jangan banyak bermain-main di Kalijaga. Kita masuk dan periksa saja ke dalam. Padepokan Gondo Arum telah dipenuhi oleh murid-murid perguruan tersebut. Ki Panggiling pun yang mengantar Raden Purbaya ke dalam padepokan untuk menukar pakaian telah tiba bersama dengan pemuda perkasa itu. Oh, ada apakah ramai-ramai di sini, hah? Oh, rupanya kalian datang lagi kemari. Apa mau kalian sebenarnya dari kami, hah? Kalian semua ikut kami. Itu saja. Oh, ikut. Oh, apa maksudmu yang sebenarnya, Kisanak? Kalian telah mendengar apa yang seharusnya tidak kalian dengar. Kalian telah tahu apa yang seharusnya kalian tidak ketahui. Karena itu, hanya ada dua pilihan. Ikut bersama kami atau kalian semua mati di tempat ini. Kami tidak takut mati. Ayo, majulah kalian. Tunggu dulu, Kakang. Aku mencurigai bahwa di tempat mereka ini telah berkumpul beberapa orang yang akan membantu mereka, Kakang. Mungkin dua orang kakek yang mampu mengusir prajurit malam kita itu ada di dalam sana. Kita minta mereka membuat keputusan saja. Jika mereka menentang kita, kita bantai mereka. Dan tentu saja dua orang kakek yang mampu mengusir Popongkom akan keluar dari dalam. Ayo, murid-murid Gondo Arum, jangan kalian melongo saja seperti itu. Saat ini adalah penentuan. Kita bela pati atau mati. Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Kakang, apa yang harus kita buat? Membantai mereka semua atau sekedar melumpuhkannya saja, Kang? Angkanya sudah tidak ada artinya lagi, Ting. Bunuh saja mereka semua. Begitu mendengar perintah bunuh, segera saja murid-murid Bukit Tengkorak itu mengamuk semakin menjadi-jadi. Tetapi belum lagi korban dijatuhkan, Raden Purbaya yang sejak tadi menantang saja kini melesat menubruk Kala Rokso sambil mengirimkan pukulan hebat. Minggirlah, Paman. Biarkan saya menghadapi iblis liar ini. Hei, siapakah engkau, bocah? Apakah hubunganmu dengan bola larang? Dan mengapa engkau mencampuri urusan kami? Apa urusannya, manusia setika? Semuanya kini menjadi jelas bahwa kalian dari Bukit Tengkorak yang menamakan perguruan hati suci, tak lebih tak kurang adalah iblis haus darah. Sementara itu, Kala Jabang yang telah melayani beberapa orang anak murid Gondo Arum terperanjat ketika melihat kehadiran Raden Purbaya yang dikenalnya sebagai pemuda dusun yang tengah berusaha mencari kerja. Dengan geramnya ia melenting mendekati Raden Purbaya, berdiri berjajar dengan kakangnya Kala Rokso. Setan kecil licik, kau berhasil memperkosa. Siapakah kau ini sebenarnya, ha? Kau menanya di Jabang? Iya, kakak. Iya, ia adalah anak muda yang datang ke pondokku tadi, kakak. Yang kuberikan pakaian untuk dipakai. Nipu! kalian bersama dengan Resi Hati Suci harus mempertanggungjawabkan perbuatan iblis kalian. Serigala berbulu domba. Biarlah aku yang akan menghajarnya. Hati-hati, Adi. Anak muda itu hebat. Hebat sekali kepandaiannya, Di. Jangan khawatir, Kakang. Aku akan... Bagaimana keadaanmu, Adi? Tidak apa-apa, Kakang. Setan. Aku akan menyayat kulitnya dengan pedangku ini. Biarlah kita hadapi bersama-sama saja, Adi. Anak ini benar-benar berbahaya. Tapi, Kakang. Dengarlah, Di, kata-kataku sebelum terlambat. Mari kita gembur cepat sebelum kawan-kawan kita dibabat habis oleh murid Kondo Arum ini. Kakang Kalarung, aku akan menyerang anak setan ini, Kakang. Kakang jagalah serangan balasannya. Benar-benar hebat bertempur berpasangan. Jika terus menerus dan berlangsung lama, mungkin aku tidak dapat bertahan lagi. Murid Gondo Arum berhasil mendesak habis-habisan murid Bukit Tengkorak. Aku yakin perhatian mereka akan menjadi pecah. Mereka menjadi semakin gelisah. Kita tidak akan bisa bertempur terus-menerus seperti ini. Berbahaya sekali keadaan kawan-kawan kita lainnya. Benar, Kakak. Ayo, mundur, Adi Cabang. Bagus. Apakah kalian menyerah? Mau apa kalian? Kau memang hebat, anak muda. Tapi kekuatanmu ada batasnya. Kau tidak akan mampu berbuat banyak di hadapan kami. Kami adalah murid-murid kesayangan dari Resi Hati Suci. Manusia lemah tanpa daya sepertimu adalah kurban kami. Ayo, berlututlah untuk menerima hukuman. Aku harus mengerahkan hawa saktiku untuk menolak pengaruh haiku. Kau tidak bisa memerintahkan aku, Kalarokso. Ayo, majulah. Tak ada gunanya kau mempergunakan. Celaka. Kekuatannya menjadi semakin kuat dan bertambah. Rupanya saudaranya Kalajabang membantunya. Tidak akan ada kekuatan pun yang dapat mengalahkan kami. Kau adalah pemuda lemah tanpa daya. Ayo, berlututlah dan siap untuk menerima hukuman. Aku tidak dapat lagi menahan lututku yang semakin bergetar ini. Yang Agung, tolonglah hamba. Dengan bantuan adiknya Kalajabang, Kalarokso terus menekan Raden Purbaya dengan kekuatan hitamnya. Kakinya bergetar hebat, seakan-akan tak mampu lagi untuk menahan tubuhnya. Ki Panggiling yang sedang bertempur mendesak murid-murid Bukit Tengkorak berteriak cemas, berusaha menyadarkan Raden Purbaya. Awas! Sadarlah anak muda! Awas! Kau terkena pengaruh jahat mereka! Sadarlah! Wasailah dirimu! Sadarlah anak muda! Aku juga tidak mampu berbuat banyak untuk menolongnya! Lawan-lawanku cukup mengikat gerakanku ini! Agaknya selesailah sudah tugas kita di Kalajabang. Ayo, majulah. Majulah kau, selesaikanlah anak muda itu. Baik, Kakak. Kalajabang mencabut pedangnya dan kemudian melangkah perlahan siap untuk memenggal kepala pemuda di hadapannya. Ketika ia telah tiba di hadapan Raden Purbaya, yang kini adalah Maharaja dari Karang Sedana, yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Sunda yang nyaris tenggelam, ia mengangkat pedangnya. Maharaja Karang Sedana benar-benar terancam. Seakan tak ada lagi yang akan menolongnya. Tetapi ketika Prabu Purbaya yang telah mendapat gelar Sri Jaya Bupati Jaya Manahan Wisnu Murti Samararijaya, Sakala Bumana Mandakswara Mindita Harogodowardana Wikrano Tunggadewa, nyaris terpenggal kepalanya, terdengar bentakan hebat. Tunggu! Jangan lakukan itu. Kikuru. Kikuru. Bayangan putih melesat dan berdiri di hadapan Kalajabang. Ternyata beliau adalah Mahaguru Perguruan Hati Suci. Dengan sigapnya ia menotok beberapa jalan darah di beberapa bagian tubuh Raden Purbaya dan kemudian memandang dua orang pembantu utamanya. Selesaikan tugas kalian di sini dengan sebaik-baiknya. Bersihkan seluruh kehidupan di padepokan ini. Perguruan Hati Suci adalah perguruan yang sangat terpandang. Iblis berjubah hitam adalah musuh tanah Jawa dan Pasundan. Keduanya tidak boleh dijadikan satu. Karena itu, mereka yang telah mengetahui hal itu harus segera mampus. Baik, Kikuru. Lalu bagaimana dengan anak muda yang berbahaya itu? Mengapa tidak guru habiskan saja? Sekali kau ayunkan pedangmu, urusan kita semua akan dapat hancur berantakan. Jangan urusi lagi anak ini. Dia mencari bagianku. Bunuh mereka semua cepat. Kita akan mencari ketua perguruan Kondo Arum secepatnya. Baik, Guru. Beberapa saat kemudian, pertempuran pun berlangsung kembali. Akan tetapi kali ini, yang terjadi adalah pembantaian. Bintang Gunung bersama beberapa puluh anak murid Gondo Arum tak dapat melayani kala bersaudara dan sekian belas murid Bukit Tengkorak lainnya. Tidak beberapa lama seluruh murid Gondo Arum habis tergeletak. Tidak satupun yang tersisa. Periksa seluruh padepokan. Bunuh siapapun yang ada di dalamnya. Tidak terkecuali hewan sekalipun. Laksanakan. Baik, Guru. Nafsu sejuta iblis telah merasuk ke dalam diri Resi Amista, sang Angkara Murka. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menahannya. Matahari sore redup tertutup awan, seakan-akan tak sanggup menyaksikan kekejaman yang tiada tara itu. Beberapa saat kemudian, seluruh kelompok dari Bukit Tengkorak meninggalkan tempat itu. Keheningan yang mencekam di sekeliling padepokan Gondo Arum seakan-akan merupakan pesta para iblis. Apalagi yang sedang dilakukan Ki Guru, Kakang? Entahlah. Lihat itu, Adik Kalajabang. Mulut Ki Guru sejak tadi berkemah-kemih tiada henti. Oh, suara harimau itu dekat sekali, Adik Kalajabang. Iya, agaknya itu adalah suara Bobongkong. Wah, rupanya Ki Guru tengah memanggil Bobongkong, harimau jadi-jadian itu. Oh, suara itu dekat sekali. Wah, mungkin ia sudah berada di sekitar sini, Adik. Kakang benar. Harimau jadi-jadian itu mungkin hanya beberapa depa dari hadapan kita. Atau mungkin dekat di samping kita ini, Kakang. Jika Jika kalian mendapatkan kesulitan terhadap suami istri ketua Gondo Arum itu, cari dan temukan saja tempat persembunyiannya. Biar nanti aku yang akan menghadapinya. Kesulitan kali ini tidak hanya dari Nyai Gondo dan Ki Gondo, tapi juga dari dua orang kakek sakti yang mungkin memiliki kepandaian lebih hebat dari suami istri ketua Gondo Arum. Ah, apa kau bilang? Jadi masih ada orang lain yang berani mencampuri urusanku? Siapakah dia? Mungkinkah Resi Wanayasa dari Guha Larang? Iya, pastilah dia. Dia tentu kini tengah mencari muridnya Raden Setakeling. Aku akan sekaligus melenyapkan kakek tua itu. Iya, dan aku akan membuatnya mati penasaran. Mati terbunuh oleh muridnya, murid kesayangannya sendiri. Ayo, carilah cepat suami istri ketua Gondo Arum sebelum semuanya jadi terlambat. Baik, Tuan Amista. Bersiaplah kalian semua. Ayo ikuti aku. Mereka akan segera kita temukan. Resi Amista kemudian bangkit dari rerumputan, dan Raden Purbaya yang tidak sadarkan diri kini dipondong oleh salah seorang murid Bukit Tengkorak. Kemudian mereka berjalan mengikuti Resi Amista yang melangkah mengikuti kekuatan gaib yang dibimbing oleh harimau jadi-jadian itu. Matahari sore perlahan-lahan mulai turun di ufuk timur. Suasana yang remang-remang semakin mencekam mereka yang berada di sekitar tempat tersebut. Dan beberapa saat kemudian, kau lihat itu, Adik Ala Jabang. Tentara Ki Kuramista mulai menampakkan dirinya. Lihat itu, Adik. Tidak kurang dari 20 ekor, Adik Ala Jabang. Ya. Dengan indera khususnya, makhluk-makhluk gaib itu berhasil mencium musuh besarnya. Hingga dalam beberapa saat saja, mereka tiba tak jauh dari hadapan mulut gua, di mana Cempaka bersembunyi bersama dengan suami istri ketua perguruan Gondo Arum. Mereka telah tiba kembali di depan mulut gua ini. Makhluk jadi-jadian itu berbahaya sekali, Nyai. Jangan kau hiraukan makhluk jadi-jadian itu. Aku akan sanggup mengusirnya. Tetapi yang menjadikan aku khawatir adalah beberapa tokoh Bukit Tengkorak. Lebih-lebih jika Resi Hati Suci itu ada bersama mereka. Oh, jangan khawatir, Nyai. Aku akan mencoba menghadapi mereka. Nyai usir saja harimau jadi-jadian itu dari mulut gua, sambil berjaga-jaga agar tidak ada yang masuk ke dalam mengganggu Ki Gondo. Mereka sudah tiba. Mari kita lihat dan hadapi. Mari, Nyai. Lihat itu, Cempaka. Banyak sekali yang datang. Aku khawatir salah satu dari mereka adalah Resi Hati Suci. Ini sudah tidak ada lagi jalan untuk kalian semua. Menyesal sekali. Kali ini, aku tidak akan memberikan ampun lagi pada kalian. Ayolah Kakang Kalaroksa, kita singkirkan mereka semua. Kuhadapi nenek tua itu. Aku akan mencoba menghadapi nona muda yang kau katakan sangat hebat itu. Hop! Jaga seranganku, Nona. Engkau nenek tua, hadapilah aku. Sudah mulai gelap. Aku tidak ingin pertempuran ini semakin berlanjut. Mereka semua harus kubunuh, kecuali Nona Cempaka. Hoi, cepat kalian bantulah saudara kalian. Selesaikan cepat mereka. Bunuh nenek tua itu dan cari suaminya di dalam gua. Selesaikan juga. Tetapi jangan pusing gadis itu. Dia adalah bagianku. Nyai Gondo berhasil didesak oleh Kalajabang dan tiga orang temannya. Sementara itu Cempaka masih saja mengamuk. Bahkan kini mulai menesak Kalarokso dan tiga orang temannya. Bahkan seorang di antara lawannya telah terkapar tak berdaya dan digantikan oleh teman lainnya. Aku harus dapat cepat-cepat menyelesaikannya untuk dapat membantu Nyai Gondo. Tapi apakah itu mungkin? Belum lagi laki-laki yang dipanggil dengan nama Ki Guru itu. Pastilah dia ketua perguruan hati suci. Hup! Tan, benar-benar hebat gadis ini. Oh, mengapa Ki Guru tidak turun tangan sendiri menangkap gadis ini? Celaka. Agaknya ketua hati suci itu memerintahkan harimau setan itu untuk menempurku. Hup! Hiyan! Hup! Hiyan! Hei! Oh, kemana kau anak manis? Jangan lari! Lari? Lebih baik aku mati dengan tubuh hancur lebur daripada lari tidak menghadapi pengecut-pengecut seperti kalian. Hup! Hiyan! Sudahlah, Cempaka. Tinggalkan saja kami. Tinggalkan jauh-jauh tempat ini. Hup, hiya. Tidak, Nyai. Lebih baik aku mati bersama daripada lari meninggalkan Nyai dibantai di sini. Pergilah cepat. Keselamatanmu adalah juga keselamatan tanah Jawa dan Pak Sunda. Hiya. Hei. Hiya. Cepat. Hiya. Setan licik, jelas. Hup, hiya. Masuklah ke dalam gua itu, Nyai. Biar saya hadapi mereka di mulut gua ini. Kau kira gua itu akan dapat melindungimu, ha? Dan kau juga, Lona. Sebaiknya kau menyerah saja, ha? Hei, majulah wahai tentaraku. Tangkap gadis itu dan nenek tua bersama dengan kakek tua yang bersembunyi di dalam. Boleh kau koyak-koyak. Hup, hit, hup, hiya. Oh, celaka, harimau jadi-jadian itu mulai mengepungku. Aku harus mengerahkan hawa sakti di seputar tubuhku untuk mengatasi serangan tiba-tiba yang dapat melukai diriku. Hup! Hiya, hup! Hup, hit, hup, hiya, hup! Celaka, harimau iblis itu menyerangku dari berbagai arah tanpa dapat ku ketahui. Hup, hit, berbahaya sekali. Sementara itu Nyai Gondo yang berada di mulut gua tengah berusaha mengatasi rasa sakit yang seakan-akan hendak melumpuhkan tenaganya. Dan ketika ia melihat Cempaka dalam bahaya, segera saja ia merogoh sakunya dan kemudian membaca mantra penangkal kekuatan hitam. Dan ketika ia mengayunkan tangannya, melempar pasir dewa dalam genggamannya, beberapa makhluk jadi-jadian yang terkena menjerit, melolong, dan kemudian lenyap. Kurang ajar. tidak akan dapat menghalangi kekuatan hitamku. Hai nenek tua, ayo prajuritku, seranglah nenek tua itu. Pergilah kau, hai makhluk iblis. Yang jagat Batara, apa yang telah terjadi? Pasir dewa yang kulemparkan tidak lagi berpengaruh pada harimau jadi-jadian itu. Oh, celaka, harimau-harimau itu semakin mendekati aku. Oh, dan cempaka tidak mempunyai waktu untuk menolongku. Oh, aku akan kucoba. Akan kucoba sekali lagi. Kemudian kembali Nyai Gondo berkomat-kamit membacakan mantra pada pasir dewa dalam genggamannya. Dan kemudian dengan cepat ditebarkan pada harimau-harimau yang sudah semakin dekat. Tetapi kembali pasir dewa dan mantranya tidak lagi membawa hasil. Oh, celaka. Agaknya ini adalah perbuatan Resi Hati Suci, ketua perguruan Hati Suci. Oh, harimau itu menyerangku. Nyai Gondo dalam bahaya. Harimau itu telah menyerangnya. Dan agaknya Nyai Gondo tidak dapat berbuat banyak dalam keadaan terluka. Iblis kalian semua. Aku akan mengadu jiwa dengan kalian semua. Celaka. Keadaan gadis itu yang dalam puncak emosi dapat berbahaya untukku. Kekuatan aneh dalam tubuh gadis itu tetap keluar. Ya, aku harus mencegahnya. Hentikan pertempuran. Lihatlah kembali Nona Cempaka. Lihatlah ini, siapa yang berada dalam genggaman tanganku. Adik Purbaya. Bagus, kau masih dapat mengenalnya dalam remang cahaya bulan. Menyerah demi keselamatan junjunganku ini. Bagaimana bisa Adik Purbaya berada di tangan Resi Hati Suci? Dari karang sedang. Cepat! Lututlah. Ikan tanganmu untuk ikan. Maka junjunganmu ini akan kubuat hancur tubuhnya. Cepat! Agaknya tidak ada jalan lain lagi. Aku memang harus menyerah. Baiklah, aku akan menyerah. Tapi aku meminta jaminan bahwa kau tidak akan mengganggu junjunganku. Kau boleh bunuh aku, tapi jangan kau ganggu junjunganku seujung rambut pun. Aku tidak akan berjanji. Aku hanya ingin kau menyerah dan tidak memperpanjang urusan ini. Itu saja. Iblis licik! Oh, Ki Gondo! Apa yang kau perbuat dengannya? Iblis licik kejam! Siapakah engkau ini sesungguhnya? Bukalah cadar penutup wajahmu yang putih dan yang kuanggap sebagai topeng untuk menyembunyikan wajah iblismu. Bukalah! Dan jangan bersembunyi di balik kesucian warna putih. Aku tidak ada waktu untuk berbincang lagi denganmu. Berlututlah. Berlutut. Kau adalah wanita lemah tanpa daya. Sadarilah itu. Tanpa kuasa lagi, Cempaka tiba-tiba saja menekuk lututnya. Kekuatan gaib yang menerpa batinnya kali ini jauh lebih kuat dari yang dilakukan oleh Kala Rokso dan Kala Jabang. Ikat cepat wanita itu dan kita kembali ke Bukit Tengkorak. Baik, Ki Guru. Lalu bagaimana dengan mayat Ki Gondo dan Nyai Gondo ini, Ki Guru? Peduli setan dengan mayat dan bangkai mereka. Biarkan saja kelak harimau menyantapnya. Tapi tunggu dulu. Apa kau sudah memastikan bahwa kakek di dalam gua itu sudah mampus? Sudah, Ki Guru. Bagus. Jika begitu, cepatlah kembali ke Bukit Tengkorak. Di mana aku ini? Iya, aku telah ditawan oleh Resi Hati Suci. Dewata Agung, mengapa tubuhku jadi seperti ini? Totokan apa yang dilakukan oleh Resi Iblis itu? Sedikit pun aku tidak dapat menggerakkan anggota tubuhku. Bahkan jari tangan maupun kakiku. Di mana sekarang aku ini berada? Bukit Tengkoraka. Aku kira pastilah aku dibawa ke markas mereka di Bukit Tengkorak. Bilik tempat mengurungku ini pun terbuat dari kayu-kayu kuat yang dilapis logam. Sepertinya aku mendengar nafas seseorang di ruang sebelahku ini. Iya. Apakah di sebelahku, di ruang sebelahku ini adalah tempat di mana Resi Hati Suci menawan Adik Purbaya? Iya, semalam aku melihat Adik Purbaya terkulai, tidak sadarkan diri dalam pondongannya. Oh iya, aku yakin itu adalah tarikan napas Adik Purbaya. Oh, berarti Adik Purbaya hingga saat ini tidak pernah tahu ada bersama-sama denganku. Tertawan bersama-sama di sini. Iya, pasti Adik Purbaya. Apa yang dapat aku lakukan? Aku tidak boleh membiarkannya mendapat celaka. Aku harus dapat membebaskannya. Aku harus mencari jalan. Seperti yang diduga oleh Cempaka, di kamar tahanan sebelahnya, Raden Purbaya dikurung dan ditotok hingga tidak mampu berkutik lagi. Belum lagi Kak Cempaka kutemukan. Aku sudah harus mendapat kesulitan seperti ini. Aku tidak mengkhawatirkan diriku ini. Tetapi, aku khawatir dengan nasib Kak Cempaka. Entah kemana dia pergi. Dan apa yang dilakukannya? Oh, Dewata. Aku mendengar cukup jelas suaranya. Ya, dia begitu mengkhawatirkan diriku. Begitu gelisah memikirkan diriku. Jangan lagi memikirkan diriku, Tuanku. Jangan lagi memikirkan hamba yang rendah dan nista ini. Hamba adalah dayang pengasuh. Hamba bukanlah seorang bangsawan berdarah biru yang pantas menjadi jodoh Tuhanku. Jangan pikirkan hamba lagi. Hamba adalah seorang yang rendah, yang hanya karena anugerah dari Hayahanda Tuhanku dianggap sebagai bangsawan, sebagai keluarga istana. Tidak, Tuanku. Pada dasarnya, hamba tetap adalah seorang sudra. Kau sudah sadar. Cerita lama terulang lagi. kau kini kembali berada di bawah kekuasaanku. Aku tidak banyak berbasa-basi. Kau tentu tahu kini apa yang menjadi keinginanku. Rupanya kau Resi Amista. Rupanya kaulah yang menyamar sebagai Resi Hati Suci. Bukankah berkali-kali kekuatan suci dalam tubuhku telah memperingatkanmu? Tidak juga kau menjadi jerah? Kekuatan suci. Kekuatan suci mana yang telah memperingatkan aku? Hei, bagaimana kau bisa berkata begitu? Aku sendiri tidak pernah tahu dan mengerti apa yang kau katakan itu. Kekuatan suci. Aku yakin kekuatan itu keluar di luar kesadarannya. Anak ini tidak pernah mengetahuinya. Aku harus memperdayanya dan menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang melindungi dirinya. Kau tidak akan bisa mendapatkannya. Tidak bisa, hai Resi Licik. Serigala berbulu domba dengan berkedok mendirikan sebuah perguruan pendekar, kau ternyata hendak membangun kekuatan. Diam-diam kau pasti tengah menyusun sebuah kekuatan besar untuk melampiaskan keangkaraan murkamu. Diam! Jangan mengoceh terus, bocah bau kencur. Dengarlah, semua yang kau katakan itu benar. Aku memang ingin membangun dengan diam-diam kekuatan yang besar untuk kelak menguasai bumi Jawa, Pasundan, bahkan juga daerah lain di seberang lautan. Karena itu dengarlah, aku memerlukan sebuah senjata pusaka untuk pengiring kewibawaanku. Dan pusaka yang tepat adalah Kujang Banyu Cakrabuana itu. Di mana sekarang kau sembunyikan pusaka itu? Apakah masih terdapat di dalam tubuhmu? Jika memang benar masih ada di dalam tubuhmu, tentu kini kau tahu cara mengeluarkannya. Dengarlah, aku minta pusaka itu atau kau akan menyesal, anak muda. Aku tidak akan menyesal. Apapun yang akan kau buat terhadap diriku, bunuhlah aku. Jika kau memang ingin membunuh, lakukanlah. Tapi juga kau harus ingat bahwa kekuatan agung itu pasti tidak akan tinggal diam. Dia akan menghukummu dengan hukuman yang sangat berat. Kau benar-benar hebat. Hebat sekali, anak muda. Aku tahu tidak akan ada gunanya jika aku menekan dirimu. Jika aku menekanmu secara langsung, karena kau adalah seorang kesatria, seorang laki-laki utama. Tapi bagaimana jika aku menyakiti dan mempermalukan gadismu itu? Cempaka. Kenapa Resi Amista menyebut nama Cempaka? Apakah Kak Cempaka sudah berada dalam cengkeramannya seperti halnya diriku? Kau tidak perlu menakut-nakutiku. Tidak perlu menyebut-nyebut nama Kak Cempaka. Dia tidak berada di sini. Benarkah begitu, anak muda? Benarkah begitu? Dia tidak berada di sini. Tidak berada di sini. Hei, dengarlah, anak muda. Aku tidak akan pernah tanggung-tanggung untuk bertindak. Rencana kerjaku sudah kususun rapi. Kau ingin bertemu dengannya? Hei, kenapa kau kau tidak bersuara memberikan jawaban pada junjunganmu, pada orang yang kau kasihi ini? Bersuaralah agar ia menjadi yakin. Kak Cempaka, benarkah suara itu Kak Cempaka? Benarkah Kak Cempaka berada dalam bilik sebelahku ini? Kak Cempaka, kau itu yang berada di bilik sebelah? Iya, tuanku. Kemana saja engkau selama ini, Kak? Gelisah sekali aku memikirkan dirimu. Bagaimana keadaanmu, Kak Cempaka? Apakah engkau baik-baik saja? Iya. Aku hamba baik-baik saja, tuanku. Bagaimana dengan tuanku sendiri? Ya, aku pun baik-baik saja, Kak. Aku gembira sekali dapat berjumpa denganmu, Kak. Cukup. Jangan teruskan pembicaraanmu itu. Aku berada di sini. Apakah kalian tidak malu, ha? Serahkan pusaka itu padaku, dan kalian akan dapat meneruskan rindu dendam kalian. Tapi jika tidak, aku akan berbuat hal yang sangat menyakitkan hatimu. Kau tentu tahu siapakah aku ini, Purbaya. Ingatlah, pikirkan keselamatan kekasihmu, dan jangan bersikap serakah, rakus dengan pusaka itu. Ayo, berikan padaku. Baiklah, aku akan memberikan pusaka itu. Jangan tuanku, jangan berikan pusaka itu. Aku hanya minta syarat padamu, yaitu jangan ganggu Kak Cempaka. Itu saja. Baiklah, aku pun berjanji tidak akan mengganggumu. Ayo, berikan pusaka itu padaku. Pusaka itu tak dapat aku keluarkan dengan keadaan seperti ini. Kau harus mengembalikan kekuatanku, dan juga bawa Kak Cempaka kemari. Kekuatanku dan kekuatannya lah yang dapat mengeluarkan pusaka itu. Apakah engkau tidak akan mendustaiku? Kau akan melawanku setelah pulih kembali kekuatanmu. Aku adalah seorang raja besar, Hyres yang licik dan culas. Bagiku, kata-kata yang telah aku ucapkan tidak akan pernah aku tarik kembali. Baiklah, akan kulihat dan kubuktikan. Tetapi aku pun menuntut janjimu untuk membebaskan aku setelah pusaka itu dalam tanganmu. Aku berjanji. Aku berjanji, Purbaya. Marilah ku antar kau ke kamar sebelah untuk menjenguk Cempaka. Kemudian Resi Amista membebaskan totokan Raden Purbaya dan membawanya ke bilik sebelah. Setelah membebaskan totokan Cempaka. Jangan tuanku terperdaya oleh janjinya. Dia akan membunuh kita setelah pusaka itu di tangannya. Sudahlah, Kak. Tidak ada jalan lain. Aku sudah berjanji. Demikian pula Resi Amista sudah berjanji. Benar. Sekarang lunaskanlah janjimu itu, hai Raja Agung. Baiklah, kita coba keluarkan seperti yang dahulu pernah kita lakukan. Tangan kirimu, Kak. Tak ada pilihan lain bagi Cempaka selain menuruti perintah junjungannya. Cempaka mengangkat tangan dan kemudian saling genggam dengan Raden Purbaya seperti yang dahulu dilakukannya. Mereka masing-masing menyalurkan getaran hawa sakti yang saling sentuh di dalam tubuh kedua remaja itu tiba-tiba saja membuat tubuh mereka bergetar, semakin lama semakin hebat. Durga Agung, pusaka itu benar berada di dalam tubuh kedua anak itu. Oh, itu pusaka itu. Oh, pusaka itu tiba-tiba saja muncul di tangan Purbaya dan Cempaka. Oh, oh. Serahkan cepat pusaka itu. Pusaka milikku. Ayo, serahkan. Kau telah berjanji, Purbaya. Janji seorang Raja Agung. Aku tidak akan pernah menarik janjiku. Sepanjang engkau pun tidak menarik janjimu untuk melepaskan kami. Tapi tuanku, jika pusaka itu berada di tangannya, tak ada lagi yang dapat kita lakukan. Pusaka itu tidak terlawankan lagi. Cepat, serahkan pusaka itu. Pusaka yang telah menjadi milikku. Kau sudah berjanji. Ingat. Ini, terimalah Tuan Resi. Oh, jangan tuanku. Aku telah berjanji, Kak. Tanpa ragu-ragu lagi, Raden Purbaya melepaskan pusaka Kujang Banyu Cakrabuana dari tangannya. Resi Amista terlonjak kegirangan, melompat-lompat bagaikan anak kecil begitu pusaka itu berada di tangannya. Pusaka ini kini berada di tanganku. Sambil melonjak kegirangan, Resi Amista mengayunkan pusaka yang menyebarkan hawa dingin yang teramat sangat, mengayunkan ke kiri dan kanan, hal mana membuat Purbaya dan Cempaka melemparkan tubuhnya menghindari diri dari ayunan pusaka itu. Hei, apa yang kau lakukan, Resi Amista? Hentikan ayunan pusaka itu. Licik. Aku tidak akan memberikan sarung ini padamu. Ini adalah milikku. Setan. Kalian sudah berjanji. Aku tidak pernah berjanji pada dirimu. Dan lagi, seandainya pun aku berjanji, tidak akan kulaksanakan janjiku pada manusia licik dan culas seperti dirimu. Baiklah. Jika begitu, aku akan membunuh kalian dulu. Aku akan membunuhmu, Cempaka, agar kelak tidak ada lagi duri dalam daging, tidak ada lagi kerisauanku pada kalian. Nah, bersiaplah untuk mati. Aku akan ingkar janji. Ya, aku akan ingkar janji. Kali ini tidak ada lagi yang kutakuti. Dengan kujang sakti ini di tanganku, aku sanggup untuk menentang kekuatan agung di dalam tubuhmu itu. Aku akan lihat apakah mereka akan sanggup menahan pembawa kujang sakti ini. Dasar licik. Lihatlah itu, adik Purbaya. Mengapa kau tidak mau mendengar kata-kataku? Apa itu di tanganmu? Kau belum memberikan sarung pusaka kujang ini padaku. Aku tidak akan memberikannya. Aku tidak pernah berjanji padamu. Dan seandainya pun aku berjanji, tidak akan kulaksanakan pada manusia licik dan culas seperti dirimu. Ya, benar, Kak. Sebaiknya tidak usah kau serahkan sarung kujang pusaka itu. Setan kecil. Baiklah. Aku akan membunuh kalian berdua dulu untuk mendapatkan sarung pusaka itu. Bersiaplah kalian untuk mati. Tempat ini terlalu sempit untuk gerakan kita. Sebaiknya kita keluar dari tempat ini agar dapat menyelamatkan diri dari pengaruh pusaka itu yang mendebarkan. Tapi kemana kita akan lewat? Lewat dinding ini. Resi Amista melangkah perlahan mendekati Purbaya dan Cempaka Kedua remaja itu mundur perlahan-lahan mencari posisi yang baik untuk menghadapi kujang pusaka yang sangat luar biasa pamornya itu. Sesaat setelah mendapat tanda dari Cempaka, secara bersamaan mereka menerjang dinding bambu di sebelahnya. Hiya! Mau lari ke mana kalian? Awas! Kak Cempaka, berbawa kujang itu berbahaya sekali. Kulitku serasa disayat-sayat. Mengapa aku tidak merasakan hal itu? Menyentuh tubuhku, tapi sedikit pun tidak menyakiti aku. Apakah karena sarung kujang pusaka ini? Adi Purbaya, kau menjauh sedikit. Lawanlah dari jauh dengan pukulan-pukulan kelelawar sakti. Biar aku yang menghadapi terjangan kujang pusaka itu. Warangka pusaka di tanganku dapat menahan kekuatan kujang pusaka itu. Rupanya warangka pusaka itu mempunyai kekuatan untuk meredam perbawa pusaka ini. Kurang ajar. Aku harus menundukkannya dengan aji lima bayang-bayangku. Adi Purbaya, lima bayang-bayang. Gila, pusaka kujang cakrabuana pun berubah menjadi lima buah. Kita coba hadapi secara berpasangan. Iya, kita coba hadapi aji lima bayang-bayangnya. Hei, kau takut? Kau takut menghadapi lima pusaka kujang cakrabuana? Hah? Ajalmu sudah saatnya tiba. Bersiaplah untuk mati. Sambil tertawa terkekeh-kekeh, Resi Amista menerjang Raden Purbaya dan Cempaka, yang kemudian mereka menjadi pontang-panting menghadapi serangan dari lima bentuk semu Resi Amista. Lima bentuk itu mengepung, menerjang, seakan-akan tidak akan memberikan kesempatan kedua remaja itu untuk berkedip sekalipun. Ajalmu tiba. Iya! Kujang pusaka itu tetap hanya satu. Aku bisa merasakan sambarannya dari salah satu bentuk yang menyerang kita. Berhati-hatilah dengan yang sebelah kiriku, Kak. Lima bayangan itu terus menerjang mereka dengan pukulan-pukulan yang hebat. Dan bentuk yang membawa kujang yang asli telah menjadi kabur kembali ketika desakan semakin tak tertahankan. Kak Cempaka, kemarikan tangan kananmu. Berpeganglah pada tangan kiriku. Apa yang akan kita lakukan, Adik Purbaya? Kita hadapi lima bayang-bayang ini dengan kekuatan gabungan kita. Cepat! Aku akan menghalau dengan pukulan tangan kiriku. Kau hadapilah terjangan kujang di tangannya. Ketika keduanya saling berpegangan erat, saling genggam, tiba-tiba saja Cempaka merasakan kekuatannya semakin bertambah. Ia merasa aliran tenaga yang keluar dari dalam tubuhnya hingga ke sarung kujang pusaka menjadi berlipat ganda. Kekuatan apakah ini yang mengalir di tubuhku? Kekuatan Adi Purbayaka. Kekuatan agung itu telah muncul kembali menolongku. Bila. Kekuatan itu membentur-bentur semuku dan melemparkannya. Adi Purbaya, pusatkan seluruh kekuatanmu ke dalam tubuhku. Jangan layani lima bentuk itu. Biar aku yang akan menghadapi mereka. Baiklah. Tanpa membantah lagi, Raden Purbaya menuruti kehendak Cempaka. Ia kemudian tidak menghiraukan lagi lima bentuk semu yang berada di sekelilingnya. Dipejamkannya matanya, dan seluruh kekuatannya disalurkan ke tubuh Cempaka melalui tangan kirinya. Kekuatan yang berlimpah ini. Apa ini? Ya. Gila. Kekuatan apa ini? Kekuatan luar biasa yang seakan-akan menarik kujang pusaka dari tanganku. Tarikan kekuatan gaib dari warangka kujang pusaka itu tidak tertahankan lagi. Tangan Resi Amista terasa panas tak tertahankan sampai akhirnya. Membuat keonaran lagi. Kita harus dapat menangkapnya dan melumpuhkannya. Hup! Hup! Dia sudah menghilang jauh, Kak. Percuma kita mengejarnya. Hup! Tapi kita harus mencarinya. Ini. Kau peganglah kujang pusaka ini, adik Purbaya. Biarlah, aku akan mengambil kujangnya saja. Kakak tetap genggamlah warangkanya. Ingatlah, warangkanya telah menjadi milik Kak Cempaka. Tetap genggamlah, jangan dilepaskan. Tidak disangka, baik kujang ini maupun warangkanya mempunyai kekuatan yang tidak tara. Iya, dan lagi, menurut dua kekuatan agung yang berada dalam tubuh kita, warangka ini masih menyimpan 3 jurus ilmu yang tanpa tanding. Ya, aku masih ingat semua kata-kata beliau. Iya, beliau benar. Inilah guratan-guratan itu. Guratan-guratan yang halus, tapi cukup jelas. Lihatlah kemari, adik Purbaya. Iya, Kak. Cukup jelas guratan itu. Dari atas hingga ke ujung warangka. Jika tidak mendapat penjelasan, tentu kita akan mengira bahwa ini hanya sekedar ukiran saja. Sekarang, sebaiknya kita lepas saja genggaman kita dan biarkan ia kembali ke dalam tubuh kita. Bukankah sewaktu-waktu, jika diperlukan dapat kita keluarkan kembali? Iya, baiklah. Seperti yang dulu terjadi, pusaka itu segera lenyap begitu Cempaka dan Purbaya mengendurkan genggamannya. Sejenak, suasana kembali sepi mencekam. Purbaya memandangi Cempaka dengan penuh kasih sayang. Sementara Cempaka yang menyadari hal itu, segera membuang pandangannya jauh ke angkasa, mencoba menembusi lebatnya dedaunan pohon di sekitarnya. Kak Cempaka. Raden Purbaya, yang kini adalah seorang maharaja di tanah Pasundan, menyapa Cempaka yang dahulu bekas dayang pengasuhnya. Menyapa dengan penuh perasaan. Sementara Cempaka yang semula juga mencintainya dan menerima cinta Raden Purbaya, mencoba mengalihkan perhatian junjungannya. Adik Purbaya, tahukah di mana kita sekarang ini berada? Bukit Tengkorak. Ada apa, Kak? Di sini adalah markas dari Resi Hati Suci, yang sesungguhnya adalah Resi Amista. Kita harus membubarkan markas dan perguruan ini sebelum menjadi semakin besar dan berbahaya. Iya, kau benar, Kak. Marilah kita naik ke lereng Bukit Tengkorak. Hup! Adik Purbaya, ratusan murid perguruan Hati Suci. Agaknya Resi Amista sudah berhasil menggalang kekuatan yang cukup besar. Mungkin jumlah itu sudah mencapai ribuan. Ya, rencana besar yang membahayakan tanah Jawa dan Pasundan. Aku akan menemui mereka sebagai penguasa Karang Sedana dan sekitarnya. Marilah, Kak. Berhenti! Siapakah kalian ini? Apakah kalian tidak mengenal aku? Dan juga orang yang berada di sampingku ini? Setan! Jangan mengada-ada. Siapakah kalian ini? Pengacau! Tangkap saja! Ya, pemuda itu menggelapi kita! Tunggu! Lihatlah baik-baik. Perhatikan. Apa benar kalian tidak mengenal junjungan kalian sendiri? Junjungan kalian, penguasa tanah dan bumi Karang Sedana dan juga sekitarnya? Prabu Purbaya! Raja yang menguasai 5 kerajaan lain sekitarnya, ya? Sepertinya memang beliau, ya? Tapi... Dengarlah, wahai rakyatku. Apakah kalian menyadari apa yang sebenarnya kalian lakukan di sini? Apakah kalian tahu apa yang sedang direncanakan oleh perguruan kalian ini? Makar! Kalian tengah dipersiapkan oleh Resi Hati Suci, yang sesungguhnya adalah Resi Amista, pelarian dari India, yang tiba di bumi kita ini sebagai pengacau yang angkara murka. Karena itu, sebelum terlambat, dengarlah kata-kata junjungan kalian ini. Tinggalkanlah bukit tengkorak ini. Lepaskanlah diri kalian dari kelompok kotor Resi Amista sebelum kalian sendiri hancur digilas oleh kekuatan prajurit serta rakyat Karang Sedana sendiri. Gila. Jadi mau berontak, ya? Gila. Di mana dia? Kepala Rukso dan Raja Bang. Di mana? Ribuan orang pengikut Resi Amista di Bukit Tengkorak menjadi ragu dan bimbang. Bahkan beberapa ratus di antara mereka justru menjadi marah karena merasa ditipu oleh rencana Resi Amista untuk menggalang kekuatan untuk menghancurkan iblis berjubah hitam. Tapi sang Resi mengajak kami bergabung adalah untuk menegakkan perdamaian, tuanku, untuk menghancurkan iblis berjubah hitam. Apakah kalian tidak tahu siapa sebenarnya iblis berjubah hitam itu? Tutup mulut wanita pengacau, Sil! Kau masih berani padaku, Kalarokso? Bersiaplah kalian semua. Serang 2 orang itu. Kita tangkap dan bunuh saja. Menyerah berarti kalian akan mati. Mereka tidak akan memaafkan kalian. Serang! Dan kita kuburkan 2 orang itu di kaki bukit tengkorak ini. Ayo! Galung! Bayat! Serang mereka! Jangan jatuhkan kurban, Kak! Beberapa puluh anak buah Kalajabang yang memang berasal dari dunia hitam menyerang Raden Purbaya dan Cempaka. Sementara itu, ratusan lainnya murid Hati Suci bersama dengan tokoh-tokoh dari berbagai macam perguruan serta padepokan hanya berdiri menonton pertempuran, tak tahu harus bersikap bagaimana. Beberapa saat saja, Raden Purbaya berhasil menekan pengeroyoknya. Bahkan Kalajabang yang turut mengeroyoknya telah terkapar di tanah, tak mampu berdiri lagi. Sementara itu, hari telah menjelang senja. Menyerahlah! Lemparkan senjata kalian! Atau kalian semua akan mendapat celaka! Iya! Kami menyerah! Baguslah. Sekarang kalian semua urus kawan kalian yang terluka. Mudah-mudahan tidak terjadi kurban dalam pertempuran tadi. Dan kalian semua yang berasal dari berbagai perguruan, kalian telah tertipu oleh Resi Hati Suci yang sesungguhnya adalah Resi Amista. Karena itu, segeralah kembali. Kalian semua tidak bersalah. Tetapi sebagian dari kelompok di sini adalah berasal dari golongan hitam yang terbiasa dengan hidup liar. Karena itu aku peringatkan pada kalian untuk meninggalkan pekerjaan liar kalian itu. Cobalah untuk hidup kembali di tengah-tengah masyarakat yang normal. Bekerjalah, carilah penghasilan dari hasil keringat kalian sendiri. Tapi Tuhanku, mereka harus dihukum. Jika mereka pada dasarnya adalah penjahat yang kejam, yang selalu mengganggu penduduk, mereka harus dihukum. Iya, mereka harus dihukum. Mereka juga telah mempermainkan kita. Ya, benar. Mereka harus dihukum. Bunuh penjahat itu. Beri penjahat yang setimpa. Dengarlah, dengarlah. Pada dasarnya, mereka memang pengacau dan pengganggu ketentraman umum. Karena itu, mereka harus dihukum. Oh, ampun Tuhanku, Purbaya. Janganlah bunuh hamba. Jangan bunuh. Kami berjanji tidak akan meneruskan lagi. Iya. Tindakan kami yang tercela. Iya. Ampun, janji. Apa yang dapat kalian berikan pada kami sebagai jaminan bahwa kalian tidak akan menjadi perusuh dan pengacau lagi? Sekarang, kalian lihatlah. Bagaimana jika seperti ini? Hup! Apa kau? Tanpa menjawab, Cempaka segera menotok beberapa urat di punggung dan pinggang Kalarokso. Kemudian dengan sekali sentak, ia menarik sebuah urat di pinggang Kalarokso. Dia tidak apa-apa. Aku tidak melukai tubuhnya. Tapi jaminan telah diberikan padaku bahwa ia tidak akan menjadi perusuh lagi. Kenapa? Kenapa tidak kau bunuh saja aku sekalian? Kau telah melenyapkan harapanku. Harapan seorang laki-laki yang bergelut dalam dunia kemerdekaan. Setan! Setan kau! Kau telah melenyapkan seluruh kepandaianku, seluruh kekuatan saktiku. Kau benar, Kacung Paka. Agaknya memang dia patut menerima hukuman seperti itu. Dua pemimpin jahat itu pantas untuk dihukum. Sedangkan mereka semua boleh kita maafkan kali ini. Terima kasih Tuhan. Nah, sekarang adalah saatnya engkau, Kalajabang. Tunggu, jangan bergerak. Lihatlah apa yang berada di sekelilingku. Lihatlah apa yang berada di sekelilingku. Ular-ular ini akan melahapmu. Ayo, majulah. Jika memang kau berani, Cempak. Dari mana kau mempelajari ilmu hitam itu? Aku tidak akan dapat kau perdayai, paman jahat. Kekuatan saktiku masih mampu untuk meredam pengaruh ilmu hitammu itu. Dengan penuh percaya diri, Cempaka maju terus mendekati Kalajabang. Seluruh ular-ular itu tiba-tiba saja lenyap. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuh Kalajabang. Jangan lenyapkan kemandianku. Jangan Cempaka. Aku berjanji, aku tidak akan menjadi pengacau lagi. Aku berjanji. Seharusnya aku tersentuh mendengar ratap dan rintihmu, Kalajabang. Tapi jika aku membayangkan kurban-kurban kebiadapanmu, terutama pembantaian yang baru saja kulakukan di perguruan Gondo Arum, perbuatanku jauh lebih ringan. Hukuman ini jauh lebih enak untukmu. Hup! Lepaskan aku. Rasakanlah hukumanmu ini. Teriakan panjang menggema di Bukit Tengkorak dan sekitarnya. Sementara itu hari mulai menjadi gelap. Dari kejauhan terdengar suara sautan yang menyeramkan, melengking pilu bagaikan tangisan iblis dari neraka. Itu hadirnya harimau jejian. Hati-hatilah adik Purbaya. Kita tidak bisa menghadapinya tanpa pusaka telah datang. Raden Purbaya yang berhasil mengelakkan terjangan harimau jadi-jadian itu langsung menyambar ekornya dan kemudian menghentaknya hingga melayang menerjang batu besar di belakangnya. Menghilang sebelum tubuhnya hancur menerjang batu. Benar. Awas. Tidak kurang dari belasan ekor harimau yang mengepung kita. Licik. Hei, Amista! Pengecut! Keluarlah kau. Jangan bersembunyi saja seperti tikus busuk. Adik Purbaya, kita hadapi saja dengan pusaka Kujang Cakrabuana. Tanganmu. Begitu kedua tangan saling genggam. Dengan segera keduanya saling mengalirkan kekuatan. Beberapa saat tubuh keduanya bergetar. Cempaka mengibaskan sebelah tangannya yang lain, manakala melihat bahaya mengancamnya. Harimau itu terlempar jauh. Dan beberapa saat kemudian, yang lainnya pun mengalami nasib sama di tangan Raden Purbaya. Mereka terus memusatkan perhatian menyalurkan kekuatannya. Sampai akhirnya, dari masing-masing tangan kedua remaja yang bebas dan teracung ke atas, muncul kujang pusaka Cakrabuana. Begitu kujang pusaka dan warangka berada di tangan mereka, mereka pun melepaskan tangan dan kemudian kembali menghadapi lawan-lawan mereka, yaitu harimau jadi-jadian. Lihat itu, Dang. Harimau itu terkapan tak bergerak, terkena kibasan kujang pusaka ini. Lihat itu, dia berubah menjadi seorang laki-laki berpakaian hitam. Laki-laki itulah asal dari Bobongkong tadi. Menghilang, Adik Purbaya. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Entahlah. Kukira tubuh yang telah berumur ratusan tahun itu kembali sirna. Awas, Adik Purbaya. Masih banyak lainnya di sekeliling kita. Begitu juga dengan Resi Amista. Saya atas nama perguruan Pasir Kambang mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan Tuan dari jebakan licik Resi asing itu. Kami juga dari perguruan Kelabang Getih mengucapkan terima kasih pada Tuanku Junjungan Hamba yang Agung. Terimalah salam hormat sembah bakti kami. Beberapa saat saja di kegelapan malam, terdengar puja-puji dari ribuan orang. Mereka semua menyembah pada junjungan mereka Prabu Purbaya yang masih muda belia. Akan tetapi, karena kebijaksanaan dan keperkasaannya telah mendapat gelar Sri Jaya Bupati Jaya Manahan Wisnu Murti Samarijaya Sakalabumana Madaksuara Mindita Harogowardana Wikrana Tunggadewa. Sudahlah, Bangkitlah, wahai rakyatku semua. Bangkit dan tinggalkanlah bukit ini. Kembalilah ke perguruan dan tempat kalian masing-masing. Tetapi, bagi kalian yang berasal dari dunia yang hitam, aku harapkan untuk meninggalkan jalan kalian itu. Demi tegaknya perdamaian dan keamanan di bumi kita Pasundan ini. Hidup Sang Prabu Kembalo! Tunggu dulu, Kak. Hentikan larimu itu. Aku ingin bicara denganmu. Cempaka kemudian menghentikan larinya, dan tanpa berkata sepatah pun, dia membisu seribu pasa. Ia duduk di atas batu besar yang tak jauh dari Raden Purbaya. Raden Purbaya tertegun melihat perubahan sikap Cempaka. Ia kembali mengerti bahwa Cempaka telah kembali dilanda oleh perasaan rendah diri akibat suara-suara di dalam keratonnya. Setelah berusaha mengendalikan emosinya, Kak Cempaka. Iya, ada apa tuanku? Aku jadi tak tahu lagi harus berkata apa. Harus bersikap bagaimana denganmu. Kenapa Kak Cempaka tiba-tiba saja jadi begini? Apakah kesalahanku? Tuanku tidak bersalah. Hamba hanya ingin mengingatkan tuanku siapa adanya hamba dan siapa adanya tuanku. Kau ingin sekali, Kak. Bukankah kau sudah tahu dan mengerti bagaimana pendirianku? Tuanku adalah seorang berdarah biru. Tuanku adalah seorang penguasa besar yang disembah oleh orang-orang di seluruh tanah Pasundan. Hancur dan rusaklah nama agung dan besar tuanku jika hamba masih tetap berada di sisi tuanku. Lupakanlah hamba ini, tuanku. Biarkanlah hamba pergi. Apalah artinya jubah kekuasaanku tanpa engkau di sisiku? Apalah artinya mahkota indah bertahta permata jika kau jauh dariku? Bagiku, jubah kekuasaan dan mahkota sama artinya dengan dirimu. Aku mencintai dirimu sebagaimana aku mencintai karang sedana dan isinya. Janganlah tinggalkan aku, Kak. Marilah kita bersama-sama kembali ke karang sedana. Mereka membutuhkan aku dan juga dirimu. Bohong, dusta. Mereka tidak membutuhkan diriku. Aku bukanlah bangsawan berdarah biru. Aku adalah seorang hamba yang dapat menodai keagungan karang sedana. Mereka tidak membutuhkan aku. Dewata tidak pernah membeda-bedakan hambanya. Siapapun adanya kau, adanya aku, bagi Dewata adalah sama. Rakyat karang sedana telah memberikan gelar aku, yaitu Sri Jaya Bupati Jaya Menahan Wisnu Murti Samarari Jaya Sakala Bumana Madak Suara Mindita Haro Guardana Wikrano Tunggadewa. Gelar agung yang tiada tara itu akan menjadi luntur dan pudar jika saya tetap menjadi pilihan tuanku. Ya, baiklah, aku mengerti. Aku akan mencoba untuk mengerti. Tapi aku harap kau tidak menjauh dariku. Aku akan mencoba untuk membatasi sikap dan pandanganku padamu. Tapi urungkanlah niatmu untuk meninggalkan keraton karang sedana. Tidak mungkin, tuanku. Aku banyak membutuhkan bantuanmu. Dan jika satu saat aku menemui kembali keadaan seperti tadi, bagaimana aku harus menghadapinya? Kujang pusaka dalam tubuhku tak dapat lagi aku keluarkan. Oh ya, dan lagi, aku juga memerlukan bantuanmu untuk mencari Paman Seta Keling dan Eyang Wanayasa. Oh, Paman Seta Keling dan Eyang Wanayasa. Apa yang terjadi dengan mereka? Tapi katakanlah, apakah memang kau bersedia membantuku untuk mencarinya? Apa yang terjadi dengan mereka? Katakanlah, tuanku. Kemarin malam, Purbaya menceritakan pengalamannya bertemu dengan Resi Wanayasa dan kemudian mengintai serta mendengarkan pembicaraan Resi Wanayasa dengan Ki Parang Pungkur tentang Sariti dan juga Setakling. Oh, kita harus menolong mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik pada kita. Mereka seringkali menolong dan menyelamatkan jiwa kita beberapa tahun yang lalu, terutama saat kita terlunta-lunta dalam pelarian. Oh, di mana mereka sekarang? Itulah, seperti yang kuceritakan tadi, Sariti menuju Pondok Dewi Jampi, sedangkan Paman Seta tidak ketahuan arah rimbanya. Yang Resi pun aku tak tahu kemana perginya. Lalu, kemanakah sebaiknya kita mencari mereka, Adik Purbaya? Aku yakin mereka berada tak jauh dari desa Serumbung, tempat di mana Paman Seta Keling menghilang. Oh, jika begitu, ayolah kita segera ke sana. Mari, Kak. Hup, hup. Di sebuah pondok yang cukup besar, Dewi Jampi sedang sibuk di dapur menggodok ramuan obat. Aku harus mencari Tuan Kuraya. Obat godok ini harus diminum selagi masih panas. Jika telah menjadi hangat, khasiatnya akan berkurang. Apalagi jika sudah dingin, tidak akan ada artinya. Akan ku cari dia. Tuan! Tuan Kuraya! Tuan Kuraya! Di mana dia? Tuan Kuraya! Benar-benar merepotkan. Kemana aku harus mencarinya? Tuan! Tuan Kuraya! Obat godok itu dapat kering di atas api, Tuan Kuraya! Oh, iya. Sebentar, Jambi. Maaf. Maaf sekali aku ucapkan. Aku baru saja main di pinggir sungai. Ini, lihatlah, belasan ikan cukup besar aku tangkapkan untukmu. Tuan Kuraya, aku khawatir obat godok yang aku siapkan itu menjadi kering di atas api. Bukankah tadi aku minta kau jangan pergi dulu sebelum minum obat? Oh iya, aku lupa, maaf, maafkan aku Jambi. Aku benar-benar lupa. Semula aku hanya ingin lewat dan sekedar melihat-lihat di sungai. Tapi ikan-ikan yang bermain di bawah air membangkitkan selera aku. Ayo, sudahlah, cepat masuk. Ya. Obat itu akan segera aku angkat dari perapian. Tunggu, Jampi. Ini ikannya, bawalah dulu. Baiklah. Ya. Tapi siang ini aku tidak akan sempat mengurus ikan ini. Pengobatanmu berikutnya akan segera aku persiapkan. Ini, kau minumlah Tuan Kuraya. Oh, kau gila Jambi. Apa kau hendak merebusku? Merebus isi perutku dengan air yang panas mendidih seperti itu. Semakin panas, khasiat obat ini akan semakin baik. Kau bisa menunggu beberapa saat. Minumlah sepanas mungkin sekuatmu. Aduh, benar-benar keterlaluan cara pengobatanmu, Jambi. Jika memang mau menunggu hangat, silakan. Tapi kau harus menunggu hingga setengah purnama. Dan itu juga dengan minum 3 kali sehari. Lalu jika aku minum dalam keadaan panas seperti ini? Kukira tidak sampai 7 hari pun kau sudah sembuh. Itu pun hanya dengan minum ramuan godok sehari sekali. Ya, sudahlah. Kemarikan ramuan godokmu itu. Tunggu. Kutuang dahulu ke gelas itu. Ya, sudahlah, cepat. Bukankah semakin panas semakin baik? Tunggu dulu. Tanpa mempedulikan lagi kata-kata Nenek Jampi, Mamang Kuraya menyambar ramuan godok yang masih mengepulkan uap panas dari tangan Nenek Jampi. Dengan sekali tenggak saja, ramuan obat godok itu masuk ke dalam perutnya. Aduh, panasnya. Mati aku. Matang sudah jeroanku nih. Masakan tokoh sakti sepertimu bisa tersengat oleh panas seperti itu. Nyapurasun. Ada yang datang. Tuan. Iya, aku Ki Parang Pungkur. Tolonglah cucuku ini, Dewi Jampi. Apa yang terjadi dengannya? Racun. Iya, agaknya ia terkena racun yang cukup ganas. Mari, cepatlah bawa ke dalam. Letakkan di balai-balai itu, Tuan Pungkur. Iya. Jaga Dewa Batara, apakah benar racun ganas itu yang kutemukan ini? Racun ganas apakah, Dewi Jampi? Ular emas. Racun ular emas. Ular emas? Iya. Tolonglah cepat sembuhkan cucuku ini, Dewi Jampi. 5 hari lagi ia akan melangsungkan pernikahannya dengan Raden Seta Keling di Gua Larang. Kami telah mengundang seluruh kerabat dan Hande Tolan. Aku tidak bisa menjanjikan, Tuan Pungkur. Aku tidak tahu sejauh mana yang dapat kuperbuat menghadapi racun ini. Rupanya kau yang datang, Pungkur. Iya, Tuan Mamang Kuraya. Terimalah salam hormat saya. Iya, sudahlah. Apa yang terjadi dengan muridmu, Sariti? Ia terkena racun yang ganas. Menurut para penduduk, ia bertempur dengan Bob Hongkong. Tetapi menurut Dewi Jampi, ia terkena racun ular emas. Bob Hongkong? Bagaimana ia bisa berada di tempat ramai yang dihuni penduduk? Bob Hongkong itu selalu bersembunyi dan mengasingkan diri di tempat sunyi. Dan satu-satunya tempat sembunyi mereka ialah di sekitar lembah gunung Bukit Tunggul. Makhluk itu berkeliaran di desa Serumbung. Mungkin ada satu kekuatan lain yang menguasainya. Seta Keling pun hilang. Entah kemana dibawa makhluk itu. Apakah begitu parah, Nyi Jampi, hingga kau tidak sanggup menyembuhkannya? Lalu bagaimana dengan Pangrangu, kemenakanmu yang juga adalah murid dari Ki Posugala? Aku kira dia pun tidak akan sanggup menyembuhkannya. Tapi biarlah, kita tunggu saja dia kembali dari mencari ramuan obat untukmu, Tuan Kuraya. Tolonglah, usahakanlah untuk menyelamatkan cucuku ini, Jampi. Tolonglah, Dewi Jampi. Kau ini lucu sekali, Pungkur. Seperti anak-anak muda saja tingkahmu. Mudah diombang-ambingkan oleh perasaan semu. Serahkan saja semuanya pada Yang Maha Agung. Jika memang ia belum mengendaki cucumu mati, ia akan selamat. Iya, engkau benar, Tuan Kuraya. Aku benar-benar lemah dan bodoh. Sudahlah. Aku akan berusaha menyembuhkannya. Tapi hanya sejauh yang aku dapat. Cobalah kalian keluar. Keluarlah dan tinggalkan ruangan ini. Baiklah, Jampi. Dewi Jampi sesaat merenung di hadapan Sariti. Untuk beberapa saat ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dipandanginya seluruh tubuh Sariti dalam-dalam. Seakan-akan Dewi Jampi mencoba untuk mempelajari keadaan tubuh Sariti. Mempelajari perubahan warna kulitnya yang kembali mulai menghitam. Dan kemudian setelah menarik nafas dalam-dalam, ia membuka pakaian dalam Sariti. Dan kini, di pangkal paha gadis pengemis tongkat merah itu menganga hitam legam. Dewi Jampi meringis, matanya sedikit terpejam. Seakan-akan ia menjadi ngeri melihat luka Sariti di hadapannya. Tetapi beberapa saat kemudian, ia mulai meraba luka tersebut. Yang jaga Dewa Batara, apakah aku akan sanggup menyembuhkan luka ini? Akan kulihat sampai sejauh mana kesadaran gadis ini. Dadanya sudah mulai berdegup. Jantungnya berdetak jauh lebih keras. Apakah kau dapat mendengar aku? Apakah kau dapat mendengar suaraku? Kakang, Kakang Sita, Kakang Sariti, kau kini berada di pondokku. Ini aku Dewi Jampi, kakekmu yang membawamu kemari. Kau dengar aku, Sariti? Dewi Jampi, di manakah Kakang Seta Keling? Di mana dia? Dia tengah memburu dan mengejar orang yang telah melukaimu. Tenanglah saja, Seta Keling tidak apa-apa. Bagus, jika kau masih bisa menguasai emosimu. Ya, bantulah aku. Aku akan mencoba membersihkan racun di tubuhmu. Ya, bantulah dengan tenaga yang masih ada padamu. Dorong keluar racun melalui pangkal pahamu yang terluka. Bersiaplah. Bagus. Terus dorong sekuatmu keluar darah kotor ini. Sariti mengeram kesakitan sambil mengerahkan segala tenaganya yang tersisa untuk mengeluarkan racun yang telah merusak darahnya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Sariti? Apakah Dewi Jampi akan berhasil mengeluarkan racun ular mas dari dalam tubuhnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-23 dengan judul Petaka Asmara Dewa. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium, and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show Bandung, Indonesia.